Mitra bisnis, meski Indonesia masih memiliki anggaran belanja untuk pembangunan yang jumlahnya jauh lebih kecil dibanding anggaran untuk kepentingan birokrasi, namun banyak kalangan berpendapat anggaran belanja untuk pembangunan tidak akan sepenuhnya mengucur untuk pembangunan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar seperti itu kondisinya? Iya. Rutin belanja barang itu kan juga kayak kasus-kasus Nazarudin ini kan semuanya pos-pos itu yang diambil. Ya, kalau pos pembangunan harus dicatat juga bahwa dalam praktek real ini ya, di sektor real, ekonomi real ini, kalau di sektor real belanja modal pun ya itu yang dipakai untuk pos pembangunan, misalnya konstruksi, infrastruktur. Itu tidak seperti angka itu, jangan salah. Itu harus dikurangi 30-50%. Gitu. Tidak ada anggaran yang di pos anggaran APBN itu 100 unit kos biaya gitu. 100-100-nya sampai ke tangan pemborong. Ya biasanya pelaksana itu hanya mendapatkan 40%, 60% itu bagus sekali. Jadi nanti ada yang 10%, 15% dipakai bancaan di para politisi, pejabat gitu. Itu hanya VV saja. Standar kalau kita lihat kasus Nazarudin itu semua orang tahu, pelaku ekonomi real tahu. Anggap 15% hilang untuk ngawal proyek itu. Jadi tinggal 85%. 85% itu nanti potong ini itu jatuhnya kalau efisien nih, saya masih ngomong yang efisien, anggaplah 5% lagi hilang. Ya. Jadi tinggal 80%. 80% itu jatuh ke main kontraktor. Main kon yang menang tender, menang lelang itu yang sudah menghabiskan 20% itu. Dan tidak ada main kon yang melakukan sendiri, biasanya kapasitasnya diambil sekian persen yang paling menguntungkan. Lihat kontraktor-kontraktor besar BUMN seperti Wika, Adikarya, segala macam itu kan dari 80% itu udah hebat 80%. Biasanya normal 70-75. Anggaplah ideal nih 80. Nah kalau dia dapat 80, nanti dia subkonkan. Gitu. Karena apa? Dari semua skala proyek yang diambil di seluruh nasional, menang tender, anggaplah 20 tender besar dia menang semua, itu mungkin kapasitasnya hanya mampu 8-10, sisanya disub-subkan. Nah, subkon, sampai ke subkon, dia ambil moderat aja lah, 5%-10%. Kita ambil pejabatnya Menkon tuh baik-baik gitu. Padahal nggak ada pejabat baik-baik. Dia hanya ngambil 5%. Itu artinya sudah tinggal 75%. Subkon itu jarang yang mengerjakan sendiri. Nanti dia kasih subkon lagi. Gitu. Ambil lagi 5% lagi, 2,5%. Ada yang jahat ngambil 10%, 15%. Jadi sampai di tangan kontraktor itu yang mengerjakan beneran, itu tinggal 50%, itu bersyukur kalau 50% dari anggaran. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.